Baik, afwan Buya, karena masih ada waktu, kami akan membacakan satu pertanyaan lagi dari sosial media. Itu datangnya dari hamba Allah dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bagaimanakah hukum sembelihan dari orang selain beragama Islam? Utamanya di sini yang saya tanyakan adalah hidangan yang mengandung sembelihan dari orang Nasrani. Soalnya di tempat saya sangat berdekatan dengan orang Nasrani. Menyoal masalah ini, saya sering mendapat undangan makan dan hadir dalam acaranya, tapi saya hanya sebatas datang dan tidak mengikuti acaranya. Misal upacara kematian dan setelahnya. Tapi pada saat selesai acara, biasanya kan kita makan secara bersamaan. Baik, makanan orang di luar Islam, selagi tidak ada urusan dengan sembelihan, normal. Buah yang diberikan untuk kita adalah halal, apapun. Tapi kalau urusan berkenaan dengan sembelihan, dibahas. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, namanya sembelihan ahli kitab. Al-yawma ukhilla lakumut tayyibat. Disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pengukuhan daripada Al-Qur'an. Ta'am di sini namanya sembelihan. Sembelihan daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah halal untuk kau makan. Sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani adalah halal engkau makan dengan dua catatan. Dua catatan. Yang pertama adalah cara nyembelihnya adalah sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam dengan menjalankan pisau di lehernya, bukan ditusuk belakangnya atau bukan dicekik. Jadi dengan cara sembelihan, memutus pada jaden, memutus aliran nafas dan aliran makanan, itu adalah nyembelih. Yang pertama adalah sembelihannya seperti itu. Yang kedua, tidak disebut nama selain Allah. Tidak disebut nama selain Allah. Kalau dia menyebut nama, aku sembelih dengan nama, misalnya nama Tuhan-Tuhannya, Yesus atau apa, enggak halal lagi. Enggak halal. Syaratnya itu yang kedua, tidak disembelih atas nama selain Allah. Tidak disembelih atas nama selain Allah. Maka jika ada seorang Nasrani nyembelih tok, halal. Nyembelih saja. Jadi gini, kalau ada seorang Nasrani memberikan makanan sembelihan, jelas ter Anda melihat dari kejauhan, wah nyembelih ayam, met. Dan Anda dengar, Anda melihat waktu nyembelih ayam buat Anda, dia tidak menyebutkan Tuhan Yesus atau yang lainnya. Cukup sembelih saja, maka halal buat Anda. Ya, halal. Jadi kalau ada seorang Muslim nyembelih tanpa mengucapkan bismillah, juga halal. Orang non-muslim tanpa mengucapkan nama Allah, halal. Yang penting tidak menyebut nama selain Allah. Nah, yang haram adalah dua tadi. Jika nyembelihnya caranya tidak sesuai dengan cara seperti yang ada dalam Islam, tidak dengan menyembelih, tapi hanya dicekik misalnya. Yang kedua, kok disebut nama selain Allah, maka menjadi haram. Lalu bagaimana jika ada orang menyodorkan kepada kita dari orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, menyodorkan ayam, tapi disembelih benar. Apakah kita wajib bertanya, kamu menyembelih atas nama siapa? Enggak perlu. Selagi engkau tidak melihat waktu menyembelih nyebut nama selain Allah, maka halal bagimu. Enggak usah pusing-pusing. Baik, ini ahli kitab. Nah, kemudian, ahli kitab di Indonesia ini masuk atau tidak? Ini kan pertanyaannya. Ini ahli kitab dalam Al-Quran, makanya kita sebutkan secara umum ahli kitab. Ahli kitab di Indonesia ini termasuk tidak ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran? Madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dianggap sembelihan ahli kitab dan wanitanya yang sah dinikahi oleh orang Islam adalah ahli kitab yang dari nenek moyangnya masih sambung dengan ahli kitab yang benar. Bukan pindahan dari agama lain. Kalau pindahan dari agama lain, tidak dianggap dalam madhab Imam Syafi'i. Misalnya orang Hindu masuk Nasrani, orang ini masukin enggak, tidak diterima dalam madhab kita Imam Syafi'i. Artinya, kalau orang Nasrani di Indonesia ini menurut madhab Imam Syafi'i sembelihannya tidak dianggap. Cuman fikih kan tidak terbatas kepada Imam Syafi'i. Karena Anda tidak akan hidup di sini saja. Mungkin Anda harus pergi ke Amerika. Mungkin pergi Australia sana. Yang mereka agamanya mungkin juga tidak asli. Hanya orang pindah agama saja. Maka madhab selain madhab Syafi'i itu masih bisa dipakai. Ini adalah perbedaan para ulama. Ini adalah kemudahan bagi kita. Mungkin Anda pergi ke Amerika sana. Anda punya sahabat dekat, orang-orang Nasrani dengan Anda, yang hubungan baik dengan Anda, tatanya Anda datang disembelihkan ayam, Anda makan. Anda makan. Kenapa? Biarpun memang menurut mazhab Syafi'i mereka tidak punya sambung nasab kepada orang yang agamanya benar, tapi ketahuilah menurut mazhab lain seperti mazhab Malik dan riwayat Imam Ahmad, mazhab Malik masih memperkenankan, maka Anda pakai itu enggak ada masalah. Cuman bab hati-hati ini bab beda lagi. Selagi masih ada sembelihan kaum muslimin, kenapa kamu pakai sembelihannya orang di luar Islam? Itu bab ihtiyat. Cuman hukum tidak harus selalu pakai ihtiyat, hati-hati. Kadang Anda suatu ketika pun akan masuk wilayah tersebut. Ini ada pertanyaan, suatu ketika ada kawan-kawan yang ada di Kanada sana, tiba-tiba gara-gara belajar agamanya, ya benar dia bukan salah sesuai dengan mazhab Syafi'i, sampai di sana dihidangkan oleh sahabatnya tidak mau makan. Kecewalah mereka sampai menangis, kenapa tidak kau makan, sudah aku masakkan susah-susah. Menangis, merasa terhinakan, padahal dia disembelih dan benar penyembelihannya, tidak menyebut nama Yesus dan sebagainya, sembelih. Atau paling tidak kita tidak tahu pun kita boleh makan. Jadi kalau Anda ingin hati-hati, boleh. Anda tidak mau makan makanan mereka. Cuma dalam keadaan tertentu kita harus makan. Dan itu bukan sesuatu yang haram. Asalkan tadi sembelihannya caranya adalah memotong bagian lehernya. Yang kedua adalah tidak menyebut nama selain Allah. Kalau nama selain Allah disebutkan menjadi haram. Tapi kalau tidak menyebut nama selain Allah, biarpun tidak menyebut nama Allah, halal. Itu adalah pendapat dari mazhab lain. Ini adalah untuk kemudahan, untuk jadi pertimbangan bagi Anda. Artinya begini, Anda mazhab Syafi'i, ya memang seperti itu. Jadi kalau Anda mendengar fatwa ulama yang mengatakan tidak boleh, itu adalah ikut mazhab siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata kalau ada mengatakan boleh, dia ikut selain mazhab Imam Syafi'i. Apalagi adalah urusan-urusan semacam ini, hendaknya kita juga harus luas wawasan. Karena dunia ini masya Allah, umat Islam sudah kemana-mana. Jadi ke negeri-negeri kafir sana. Jadi hendaknya kita harus lebih luas dalam wawasan, memahami madhab-madhab yang lain, tentunya bukan untuk seenaknya, untuk kita memberi solusi di saat ada pertanyaan-pertanyaan atau ada permasalahan di dalam masyarakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.